Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Baik. Nah, baca sekarang siapa yang tadi terjemah? Ihsan ya? Rapi terjemah tadi. Ah, Rapi baca. هذا إنما يكون من شؤون العلماء المتخصصين في أمور الجرح والتعديل وأمور الشريعة ويكون بينهم ولا يظهر للناس وأمام الناس ولا يظهر للناس وأمام الناس ويجب الحذر من هذه الطريقة. Panji tadi baca kan? Saya tadi baca. Dan ini hanyalah khusus dan hanyalah urusannya para ulama. Nah, ketika mendoifkan, menghasankan hadis, terus yang mereka khusus, yang mereka memiliki keahlian dalam perkara jarh dan ta'dil. Mereka memang berkecimpung di perkara jarh wa ta'dil. Terus dan perkara syariat. Wa yakunu bainahum. Dan itu ada pada mereka. Dan tidak ditampakkan di hadapan untuk manusia dan di hadapan masyarakat. Yang awamnya ya. Terus maka wajib berhati-hati dari jalan-jalan seperti ini. Lanjut lagi Repi di atas baca di matan. Maqala Syekhul Ulama Al-Fasih wa tarkun nadari fi kutubil mubtadi'ati wal isgha'i ila kalamihim. Isgha' itu maktub ke mana? Tarkul isgha'. Nah. Apa artikan Panji? Meninggalkan untuk melihat kitab-kitab. Nadhara fi bukan melihat. Tarkun nadhar fi kutubil mubtadi'ah. Menelaah kitab-kitab ahli bid'ah, terus dan mendengarkan mendengar menyimak ucapan mereka. Lanjut Rabi. Maqala asy-syarih hafizahullah. هذا عرض على ما سبق فإذا كان الواجب هجر المبتدعة فإنه يجب هجر كتبهم أيضا لأنهم ربما يكونون قد ماتوا وليس هم بين أظهرنا ماتوا ولكن كتبهم بقيت وكثير من كتب المبتدعة باقية فلا يجوز للإنسان المبتدع الذي ليس عنده أهلية أي يطلع على هذه الكتب لأنه يغتر بما فيها وتروج عليه. أما الإنسان المتمكن في العلم الراسخ في العلم فإن له أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن يرد عليها ويحذر الناس مما فيه فيها. أما من ليست عنده أهلية علمية علمية يعرف بها الحق من الباطل والخطأ من الصواب فليس له أن يطالع في كتب أهل البدع وكتب الفرق الضالة لئلا تدخل في فكره وفي عقيدته لأنه جاهل. Panji, terjemah. Dan ini kembali kepada yang telah berlalu. Apabila wajib untuk meninggalkan tadi menghajar. Meninggalkan mengisolir tadi, maka wajib juga mengisolir untuk kita mereka karena mereka terkadang telah meninggal telah meninggal dan ahli bid'ahnya telah meninggal ya. Walaysahum baina azhurina. Dan mereka tidak ada di hadapan kita. Tidak ada di tengah-tengah kita. Terus mereka meninggal akan tetapi kitab-kitab mereka tetap ada. Matu walakin kutubuhum baqiyah. Mereka telah mati, tapi buku-buku mereka masih ada. Terus? Kebanyakan kitab-kitab ahli bid'ah itu tetap ada. Maka tidak boleh bagi seorang insan yang pemula, yang dia tidak memiliki keahlian untuk mutolaah kitab-kitab ini, karena dia akan tertipu apa yang ada pada kitab-kitab tersebut. Tertipu dengan isi-isi kitab tersebut, itu aja terjemahnya. Dan menyebarkannya. Nah, kalau gitu dia juga akan ikut mempromosikannya. Apalagi kalau dia pajang-pajang di medsos kitab-kitabnya tersebut, kitab-kitab ahli bid'ah. Terus? Adapun seorang yang dia mampu dalam ilmu dan dalam dirinya, maka dia mentelaah kitab-kitab ini dalam rangka membantahnya dan memperingati manusia dari isinya. Adapun orang yang tidak memiliki keahlian ilmiah yang dapat membedakan yang hak dari yang batil dan yang mana yang salah dari yang benar, maka enggak boleh dia mentelaah kitab-kitab ahli bid'ah tersebut dan kitab-kitab kelompok-kelompok sesat. Sekte-sekte sesat aja sebutnya. Terus? Agar pemikiran tersebut tidak masuk ke pikirannya. Dan masuk ke akidahnya karena dia jadi. Jadi kalau kita memang nggak bisa atau belum punya kuat makrifah untuk memilah, memilih. Gak usah dibaca buku-buku ahli bid'ah. Mau ngapain? Ya faedahnya apa? Akidah belum kuat. Baca malah dapat syubhat. Iya juga ya. Nah, terus dia pajang-pajang lagi. Ya di medsos. Saya baca buku nih. Bukunya Fakhrur Razi. Cakep bener. Promosiin Asy'ari. Baik. Terus dibaca berikutnya. Berarti sekarang wa hiya qad yakunu laha, itu ya. Anugraha. Fadhol. Summa qala asy-syarih rahimahullah hafizahullah taala wa hiya qad yakunu laha bariqun wa laha ibaratun rasyiqatun tadurul insana alladhi laisa alladhi ليس عنده بصيرة لأن الغالب أن أهل الجدل يؤتون الفصاحة والشقاشق من أجل الفتنة والعياذ بالله. قال الله عز وجل في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقولهم لأنهم يحسنون القول حتى إن الذي يسمعهم يظن أنهم على صواب ينمقون الكلام والحجج ويحسنون صياغة الألفاظ وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار. والشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطل والحق قد يأتريه سوء تعبير يقول الله جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالزخرف أصله تزيين والتنميق وأصحاب الضلال في الغالب عندهم تزويق للعبارات وتنميق في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كتبهم فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل انطلت عليه terus watamakkanat minal qalbi. Sampai sini dulu ya. Ihsan tadi baca ya, baca apa terjemah Ihsan? Terjemah sekarang Ihsan. Apa wakat yakun lahabarikun, buku-buku ahlul bid'ah itu lahabarikun, dia punya barik-barik itu kan apa, kemilau gitu-gitu ya. Apa berarti apa ya, sesuatu hal yang menarik lah, mempesona. Apa yang mempesona Raymond? Terus yang indah, ungkapan-ungkapan yang indah. Terus yang akan membuat membahayakan seorang. Yang tidak memiliki basirah, ilmu yang dalam. Karena kebanyakan dari kebanyakan bukunya. Kebanyakan anna ahlal jadal, ya, gemar berdebat. Ya, ini ahli bid'ah yang gemar berdebat maksudnya. Yuk tunal fasahata. Memberikan kepadanya kalimat. Yuk tun apa yuk taun? Kalau yuk taun mereka diberikan. Ini arti yuk tun, mereka memaparkan dengan kefasihan. Wasyakosik. Syakosik itu ya kata-kata yang memukau gitu ya. Syakosik itu kan jamak dari apa? Ya. La. Syik-syikoh. Ya, ada serangannya. Kebetulan. Ya. Aurada Az-Zubaydi fi tarikh Urus. Wa yali fi hadis Umar anna rajulan khataba fa aktsar. Wa qala Umar inna katsiran min al-khutab min syaqashikik syaitan. Ai mimma yatakallamu bihi syaitan. Lima yadkhulu bihi fihi min al-kadhib wal batil. وقال الأزهري شبه الذي تفكر بكلامه وزر لا لا لا لا لا ها يعني بنر ذلك هذا شق شقه terus lanjut ini agar tuh juga memberikan kisah-kisah wajah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada tentang orang munafik, jika munafik ini berkata maka tasma'i kau mendengarkan kata mereka. Karena mereka yusinuna membaguskan ucapan-ucapan mereka, sehingga orang yang mendengar perkataan mereka mengira bahwasannya perkataan tersebut benar, dan mereka menghiasi kalam-kalam mereka dan hujah-hujah mereka, dan menghiasi juga Ya, sinunas, siyaghah. Mereka juga bagus dalam mengungkapkan siyaghatul alfat, redaksi-redaksi lafat kalimat itu bagus diucapkan. Terus mereka itu adalah orang munafik yang berada di kerak di neraka. Kerak paling bawah aspal. Makanya aspal bahasa kita itu dari situ kan. Aspal kan diinjak di bawah ya. Terus baik orang penyair kata izuf kesalahan yang diindah itu memperindah kebatilan. Memperindah kebatilan. Dan kebenaran terkadang diiringi. Diiringi dengan ungkapan yang buruk. Nah, terus. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan syaitan. Syaitin al-insi wal-jin, setan jin dan manusia, sebagian mereka mewahyukan, apa, jangan mewahyukan, apa namanya, membisikkan satu sama lain dengan ungkapan perkataan yang indah dan gururo, ya, menipu. Kayak ada yang kemarin nih, siapa namanya, Faiz, antum nginep. Kemarin balik ke Tangerang? Enggak. Kemana? Ya itu, ke masjid. Masjid mana? Masjid yang ini, persimpangan. Yang besar pokoknya. Nginep di situ? Nah. Mas, ntar abis ini balik ke Tangerang lagi, pakai masjid lagi? Belum kayaknya. Mau ini, mau lihat lagi. Mau ikut tinggal lagi aja. Ya, Ibnu jadi musafir dia. Biasa sambil. Ibnu Sabil. Kalau bekalnya habis, Ibnu Sabil. Nah, Remon yang bantuin lah. Ya, nah, terus lanjut. Dan Zuhur Firman aslinya adalah mediasi dan tazin dan mediasi. Zukhruf aslu tazyin wa tanmiq, yaitu zukhruf asal katanya menghiasi, membuat indah, itu aja udah. Terus ini orang-orang yang sesat, kebanyakan mereka mereka menghiasi, mempercantik ibarat-ibarat mereka, memperindah ketika mereka berbicara, khutbah-khutbah mereka, dan pada muhadarah-muhadarah mereka, dan di dalam kitab-kitab mereka. Apabila kita mendengar, ada yang mendengarnya, itu yang al-insan al-jahilu, seseorang yang bodoh mendengarnya dan membaca kitab-kitabnya, maka dia akan menipunya. Dan akan tertancap di dalam kalbunya. Mantap. Nah, baik. Udah sampai sini kan? Mau terus aja. Fikri tadi baca apa terjemah Fikri? Baca Fikri sekarang. Itu yuhadziru. Yuhadziru min mutala'ati kutubi ahli al-bid'ah wal istima'i ilaihim fi durusihim aw muhadaratihim aw baramijihim. Yuhadziru al-insanu min al-istima'i ilaihim illa 'ala wajhin yuridu al-inkaru 'alaihim wa huwa yaqdiru 'ala dhalika wa ya'rifu al-haqqa min al-batil. Fa hadha muqtada at-ta'amuli ma'a ahli al-bid'i wa kutubihim. Ba'd an-nas yaquluna utbu'u. Itu dari apa? Tabi ayat ba' berarti? Itba'u. Kutubahu. Wa rawwaja yurawwiju rawwijuha li ajli thaqafati wa hadhihi ara'uhum wan nasu ahrarun fi ara'ihim wa fi an yabdua ma indahum. Naqulu lahum, bukan ma yabdua, ma yabdu, an yabdu ma indahum. Naqulu lahum hadha la yajuzu li annahu fataha bab ash-sharri 'alaihim li annahu fathu fathu babi syarlin ala muslimina bal yajibu an tusadiro tusadaro kutubu ahli bidai wa kutubu ahli dolari an tusadaro min aswaki muslimina wa min maktabatihim wa min mutanahuli aidihim di annaha sumumun misluma yuhjaru ala nasi isumumi watumna'u asumumu minal intishari fahadihil kutubu adurru waliyadu billahi kadhalika kama yuhma annasu wa yuhjaru alal mardu min ajli sihhati abdanihi. Remon. Remon tadi baca betul juga. Siapa? Suyudi tadi baca ya? Iya. Suyudi. Maka begitu juga dengan diperingatkannya dari mentelaah kitab-kitab ahli bid'ah dan mendengar pelajaran-pelajaran mereka atau menghadiri pertemuan-pertemuan mereka dan acara-acara mereka dan memperingati manusia dari untuk mendengar perkataan-perkataan mereka kecuali dalam rangka untuk mengingkari mereka. Dan ketika dia juga mampu, wahyu yakdir dalam keadaan dia mampu. Dalam keadaan dia mampu untuk mengetahui antara hak dan yang batil. Mana yang hak, mana yang batil. Terus, maka ini inilah. Maka inilah kandungan muqtada ta'amul, ya, interaksi yang sesuai. Maka inilah interaksi yang sesuai bersama dengan terhadap ahli bid'ah dan kitab-kitab ahli bid'ah. Kitab-kitab mereka. Sebagian manusia mengatakan mencetaklah kitab-kitab ahli bid'ah dan sebarkanlah kitab-kitab tersebut dengan sebab budaya. Sakopa itu lebih enaknya wawasan. Ini karena dia jadi sakopa karena ada wawasan ini gitu. Karena ini adalah sebuah wawasan dan ini adalah pendapat-pendapat mereka dan manusia bebas untuk berpendapat. Dan manusia bebas dalam pendapat mereka. Terus dan memperlihatkanlah dalam menampakkan isi-isi ma indahum apa-apa yang ada pada mereka. Terus maka kami katakan kepada mereka ini tidak boleh dikarenakan ini membuka pintu-pintu kejelekan kepada kaum muslimin. Bahkan wajib untuk mereka itu untuk menyita. Bal yajibu an tusadara kutub, bahkan yang wajib ialah buku-buku ahlul bid'ah tusadar, disita. Terus maka yang wajib adalah kitab-kitab ahli bid'ah itu disita dan kitab-kitab ahli kesesatan ini disita juga dan min aswaq dan disita juga dari disita dari pasar-pasar kaum muslimin. Pasar-pasar buku itu misalnya. Dan perpustakaan kaum muslimin. Maktabat itu ada maktabat plus perpustakaan. Ya bisa juga penerbit gitu. Terus dan mengambil dari tangan-tangan mereka dari ya, orang-orang mereka. Itu dari yang buku-buku itu yang sudah dikonsumsi oleh tangan-tangan kaum muslimin, ya. Dipegang oleh tangan kaum muslimin, diambil, disita buku-buku ahlu bid'ah. Terus? Dikarenakan buku-buku ini semisal racun yang wajib untuk dikarantina. Hah? Atau dijauhkan. Karantina. Emangnya orang positif COVID di karantina? Disita. Sebagaimana di yuhjar. Apa yuhjar? Ya itu terus. Jadi manusia semisal racun. Racun. Dan mencegah. Racun itu tumna, dicegah dari minal intisar. Racun ini dicegah dari supaya tidak tersebar, ya, dari penyebaran. Dan kitab-kitab ini lebih berbahaya daripada racun. Dan kitab-kitab ini lebih berbahaya daripada racun. Wa'iyadzubillah. Dan demikian pula sebagaimana manusia yumha dilindungi. Manusia dilindungi dan disita. Nah, kok disita? Disolir dari penyakit-penyakit. Lah, almardo, orang-orang yang sakit. Dari orang-orang yang sakit. Karena takut menular. Karena sebab untuk menjaga kesehatan. Karena sehatnya badan mereka. Karena sehatnya badan-badan mereka. Jauh dari orang yang sakit, yang pandemi di Wisma Atlet. Itu orang pandemi, kan yang kena pandemi, semua orang yang sehat jangan ke situ. Ya. Baik. Berikutnya. Ya, baca tadi. Siapa ini? Raymond. Tafadhal Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizallahu ta'ala fa hadza aula ayyuh jaro alaihi li anna samma wa sum. Racun. Di anna summa yugayirul al-abdana. Kenapa mansub, Raymond? Di anna summa yugayirul abdana. Al-abdan. Al-abdana. Terus? Wa kitabud dolali yugayiru al-imana wal-ukulan. Fahuwa akhtaru wa asyaddu. Fayajibu al-hajaru alaihi min ajli salamatid dini wal aqidati fala natasahalu fi kutubi ahli bid'ahi wa kutubi ahli dalali wa naqulu hadhihi siqafatun belum nempel apa yang selama ini nempel di kepala terus wal insanu bingung dia. Ayo cepat baca. Wa insanu yusbihu indahu ittisa'u fakrin. Fakrin? Apa fakrin? Ittisa'u fikrin. Fikrin wa ukulin. Akrin. Ukulin. Ukul. La yuhibu. Hada kulluhu minat dua. Hada kulluhu minat diayati lil batili. Bal wajibu ayyuh daro min ahlil bidai. Wayuh daru min sama ikalamihim. Bahwa ayyuh dar sama ma'tuh. Ke yang ayyuh dar yang pertama. Wayuh daru min. Itu apa namanya? Maka yang wajib yuhdar apa yuhadzar? Kalau muta'adi dengan min mentahdir, ya. Fal wajib an ya yuhadzir min ahli bid'ah. Terus wa yuhadzira min sama'i kalamihim wa yuhadzira min kutubihim. Baqa'u kutubihim. Baqa'u kutubihim min ba'dihim baliyatan. Baliyatun khobar. Kan baqa'nya itu mutahda. Baqa'u kutubihim min ba'dihim baliyatun. Kenapa bisa lihatan? Aduh, nah, belum bisa dilepas remonnya kalau begitu nih. Baca buku sendiri berantakan kalau begitu nih ceritanya. Terjemahin tadi siapa? Nico, Nicholas, ayo. Dan ini adalah yang lebih baik, bahwasanya mengingatkan mereka, karena sesungguhnya racun ini dia mengubah badan. Nah, artinya yang tadinya sehat jadi sakit gitu, terus? Dan kitab yang sesat ini dia mengubah iman dan akal. Dan ini paling berbahaya. Lebih berbahaya. Maka wajib mengingatkan mereka agar selamat dalam agama dan akidah. Maka janganlah bermudah-mudahan pada kitab-kitab ahli bid'ah dan kitab-kitab ahli yang sesat. Ahli yang sesat, ahli apa? Orang-orang sesatnya gitu. Ahli yang sesat. Kalau mau sebut ahli dolal aja. Terus. Dan kami katakan, ini kebiasaan atau budaya. Ya kan, ini orang ini mengklaim, ini kan cuma wawasan katanya. Ya, hadhihi taqofatun. Terus. Seorang itu yusbih indahu ittisau fikrun wa aqlin. Dan insan dan manusia maka menjadi tumbuh di dalam dirinya itu kesempitan pikiran. Hah? Ittisau bukan kesempitan. Apa? Ya, dia melapangkan. Ya, pikiran itu jadi lebih luas kalau dia baca buku. Akalnya lebih luas, gak sempit. Melapangkan pikiran dan akalnya dan menjadi tidak sempit pikirannya. Dan semua itu dari hada kulluhu minad di'ayah. Tadi ayah apa di'ayah? Propaganda. Propaganda. Keren bahasanya propaganda. Saya aja belum kepikiran tadi. Mantap Nicholas. Terus? Dari propaganda kebatilan. Masya Allah. Maka wajib memperingati orang-orang dari memperingati dari ahli bid'ah dan memperingati dari mendengar kalau mereka memperingati dari membaca kitab-kitab mereka dan tetapnya kitab-kitab mereka itu sebagiannya itu. Eksisnya buku-buku mereka. Setelah mereka mati, itu adalah bencana, musibah. Ya, buku-buku mereka masih eksis, itu adalah bencana. Belum dibaca. Semangat amat. Ini sekarang gantian. Fikri. Siapa Fikri? Apa? Paris. Baca. Ini udah dibaca belum? Lanakul. Kan dikit. Tergantian. Tadi antum baca. Maunya yang terjemah. Enggak, ana yang maunya antum baca. Lanakulu. Innahum matu wa dabu hum wa in matu bi abda'ihim illa anna afkarihim ay afkarahum mawjudatun bi hadhihi al-kutubi wa laha ba'atun wa zaba'inu yurawijunaha fayajibu al-hadru min dhalika ghayatul hadaru bukan hadru hadaru. Yajibu al-hadaru min dalika ghayat al-hadari fa innaha khatarun yuhaddidu al-muslimin. Terjemahin dulu sedikit sini si Amar. kita tidak mengatakan bahwasanya mereka itu mati kemudian berlalu saja. Sudah mereka itu apabila telah mati, yaitu mati jasadnya aja. Karena pemikiran mereka itu namun namun pemikiran mereka itu masih tetap ada dalam kitab-kitab mereka. Wala haba asun ba'atnya ba'ah, ada yang menjual gitu ya. Buku-buku mereka ini ada yang jual. Ya, ada yang nerbitin, wazabain. Buku-buku mereka itu ada yang menjual, kemudian ada yang menerbitkan. Yang mana mereka orang-orang tersebut menyebarkan buku-buku itu? Mempromosikannya. Maka wajib bagi kita itu untuk berhati-hati dalam hal tersebut dengan sebenar-benarnya kehati-hatian. Karena buku-buku tersebut itu membahayakan. Khotorun bahaya yuhaddidu. Karena buku-buku tersebut bahaya yang mengancam kaum muslimin. Gitu, mengancam kaum muslim. Terus dibaca situ. Siapa? Amar. Wa kullu muhdatsatin fid din bid'atun. Kulum dasatin fitin ibid atun. Terus baca lagi apa? Syarah. Lama hadzara minal bid'ai wal mubtadi'ati arada ayyubayyina ma hiya al-bid'atu. Qala kullu muhdatsatin fitin ibid atun. Li'anna ad-dina la yaqbalu al-bid'ah. Ad-dinu huwa ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu faqat. Wala yaqbalu ma syara'ahu fulan aw qalahu fulan illa bidalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam kullu muhdatsatin fid dini fa innaha bid'atun amma muhdatsatun terjemahin Paris ya, jadi setiap yang dia dadakan itu yang dia dadakan dalam agama yaitu bid'ah. Ketika memperingatkan. Siapa yang memperingatkan? Lamma hadzara tatkala musannif. Tatkala musannif telah memperingatkan tentang bid'ah dan yang pelaku bid'ah, maka di sini musannif akan ingin menjelaskan apa itu bid'ah. Musannif berkata, setiap yang diadakan dalam agama itu adalah bid'ah. Dikatakan bahwa sesungguhnya karena agama tidak menerima kebid'atan. Agama yaitu yang mana Allah dan Rasulullah telah mensyariatkan. Dan agama tidak menerima yang mensyariatkan fulan, yang mensyariatkan seseorang fulan atau yang dikatakan oleh seseorang tanpa ada dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu. Maka setiap yang diadakan dalam agama bahwasanya itu dialah bid'ah. Tayyib. Saya cukup kali ya. Sangat tiga. Subhanallah. Terima kasih saudara.